Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 21 Mei 2016 dibacakan Ardiansyah. Mahasiswa suguhkan obat kuat untuk zikir saat gelar aksi di kantor gubernur. Masjid Raya kini mampu tampung 15.000 jamaah. PKS Aceh usung Muzakir Manaf sebagai calon gubernur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, puluhan massa dari BEM Unsiah dan Poltekkes Aceh menggelar aksi di kantor Gubernur Aceh Jumat siang. Selain mengkritik kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dinilai loyo, mahasiswa juga menyuguhkan obat kuat, yaitu minuman penambah stamina yang ditujukan kepada Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf atau Zikir. Amatan di lapangan, mahasiswa mencampur suplemen penambah stamina berbentuk serbuk ke dalam air mineral yang telah disiapkan. Ramuan ala mahasiswa itu kemudian diberikan kepada Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Ramli Daud, yang menerima massa di depan kantor Gubernur Aceh. Saat itu Ramli Daud mengatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berada di kantor, sebab keduanya sedang mengikuti agenda penting di luar. Sebelumnya Wakil Presiden Mahasiswa Unsiah, Suci Imam Akbar, dalam orasinya menyebutkan pemerintah Aceh sebagai pemberi harapan palsu, karena tidak menepati janji yang pernah diucapkan saat berkampanye. Ia menyayangkan sikap pemimpin Aceh saat ini yang sibuk memposisikan diri sebagai calon gubernur, padahal masa jabatan keduanya masih hingga 2017 dan masih banyak tugas yang belum dilaksanakan. Koordinator aksi, Salamat, menambahkan aksi ini digelar untuk memotivasi Gubernur Zaini dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf dalam menyelesaikan tugas yang tersisa satu tahun lagi. Sudarlun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan daya tampung Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh diperkirakan bisa mencapai 15.000 orang jamaah setelah seluruh pekerjaan pelebaran halaman dan pembangunan fasilitas lainnya tuntas 100%. Artinya meningkat 115% dari sebelumnya yang hanya mampu menampung 7.000 orang jamaah. Zaini Abdullah seusai mengunjungi lokasi proyek Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh mengatakan sebagian halaman masjid yang telah dilebarkan meski belum rampung 100% diharapkan bisa digunakan untuk pelaksanaan salat tarawih pada bulan puasa. Menurut Zaini, dibanding dengan hasil peninjauan 2 bulan lalu, progres pekerjaan pada bulan ini cukup besar kemajuan. 2 bulan lalu, realisasi fisik proyek baru sekitar 23%. Tapi bulan Mei ini, menurut laporan PT Waskita Karya selaku kontraktor, sudah berada di atas 43%. Yang belum rampung antara lain, areal parkir di bawah tanah, tempat wudhu pria dan wanita, serta tangga eskalator. Konsultan perencana PT Perencana Jaya dan manajemen konstruksi PT Artifak Arkindo yang telah dibayar dengan harga cukup bagus, diharapkan Zaini terus memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, pembangunan landscape dan infrastruktur Masjid Raya bisa memenuhi standar kualitas. Sudarlun, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera PKS Aceh resmi menyatakan mengusung Muzakir Manaf sebagai calon gubernur Aceh periode 2017-2022. Keseriusan ini dinyatakan dalam sebuah deklarasi yang dilakukan di kantor DPW PKS Banda Aceh Jumat kemarin. Dari beberapa partai nasional di Aceh, baru PKS yang berani membuat deklarasi secara terbuka terhadap pria yang akrab disapa Mualim. Pengusungan itu sendiri tidak hanya dinyatakan secara lisan, tapi juga dibuktikan dengan surat keputusan yang ditandatangani dan disetujui oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman. Sebagai bentuk komitmen, PKS memberikan SK usungan dan pataka partai kepada Mualim. SK dan pataka tersebut diberikan oleh Ketua Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara PKS, Dr. Hermanto. Ketua Wilda Sumbagut PKS, Dr. Hermanto, dalam konferensi pers mengatakan usungan itu diberikan sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dilakukan partai. Untuk selanjutnya, PKS berkomitmen memenangkan Mualim dengan seluruh perangkat dan kader PKS yang ada di Aceh. Darlun Wanda, 18 tahun, pemuda Gampung Pulau Blang, Kecamatan Simpang 3 Pidi, tewas setelah kesetrum listrik di sebuah toko pakaian di Gampung Kede Aceh Idiraya, Aceh Timur, Rabu malam kemarin. Korban meninggal sejenak setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Graha Bunda. Pak Cik korban Yusrizal menjelaskan kejadian berawal ketika listrik padam tiba-tiba. Kemudian Wanda langsung menyalakan mesin genset di toko pakaian. Berselang 15 menit listrik kembali menyala. Wanda pun langsung mencabut cok dari mesin tersebut. Saat mencabut cok itulah diduga Wanda kesetrum hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Musibah ini pertama kali diketahui Mak Cik korban bernama Fitri. Wanda yang tidak sadarkan diri langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Graha Bunda. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Yusrizal menambahkan Wanda merupakan keponakan mereka yang baru tamat SMA di PD tahun 2016 ini. Namun korban yang baru sekitar 20 hari berada di toko telah pergi untuk selama-lamanya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, ekspor perdana kelapa yang berjumlah 90 ton dari Pelabuhan Internasional Krungguguh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, ke Thailand yang dijadwalkan Jumat kemarin terpaksa ditunda karena harus dilakukan fumigasi. Akibatnya 50 ton kelapa yang telah dimuat ke kapal motor usaha bersama milik PT Aceh Millennium akan dibongkar kembali. Masalah berikutnya adalah tidak adanya tim fumigasi di Pelabuhan Krungguguh dan harus dilakukan ke Medan, Sumatera Utara. Direktur PT Aceh Millennium, Zulkarnaini, mengatakan baru-baru ini ada pengusaha Aceh dari Matang Kelumpang Dua Biren yang berhasil membangun jaringan untuk ekspor kelapa ke Thailand guna memenuhi kebutuhan pabrik di sana. Pihak pabrik di Thailand mengatakan tidak perlu fumigasi sehingga barang yang telah terkumpul langsung dimuat ke dalam kapal. Dari 90 ton kelapa yang akan diberangkatkan hingga pagi kemarin telah dimuat sekitar 50 ton. Namun kemarin pagi pihaknya mendapat informasi kapal belum bisa berangkat karena kelapanya belum difumigasi. Pihak karantina menyebutkan untuk fumigasi harus dilakukan ke Medan karena di Aceh belum ada tim ahli. Karena itu Zulkarnain berharap ke depan Aceh juga harus memiliki tim fumigasi jika pelabuhan ingin maju karena jika tidak ada bisa menjadi kendala. Sudarlun, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Kami Aceh, Jumat petang menggelar aksi di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh. Dalam aksi untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tersebut, mahasiswa menggugat pembajak reformasi. Aksi kami digelar sekitar 1 jam. Belasan mahasiswa datang dengan membawa spanduk dan poster. Mereka melakukan orasi bergantian serta menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan Kami Aceh. Koordinator aksi Tarmizi menyampaikan reformasi merupakan tonggak awal negara lepas dari pemerintah yang tidak demokrasi, sentralisasi, dan KKN. Namun 18 tahun setelah reformasi, praktik serupa kembali muncul, seperti korupsi dan penegakan hukum yang runcing ke bawah. Dalam aksi ini kami menuntut negara mengadili semua pelanggar hukum tanpa memandang status dan jabatan, serta memberikan hukuman berat bagi koruptor sebagai upaya menghilangkan budaya korupsi di negara ini. Kami juga meminta pemerintah merealisasikan semua yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sudarlun, dua duta seni tarik suara Kota Lok Sumawe akan bergabung dengan duta dari 33 provinsi lainnya se-Indonesia untuk menjadi grup paduan suara dan grup orkestra dalam perayaan HUT RI tahun ini di Istana Negara Jakarta pada 16 hingga 17 Agustus 2016. Keduanya adalah Rizky Ferry Akbar L, 24 tahun, dan Tria Nindi Novita, 18 tahun. Rizky yang merupakan mahasiswa Universitas Al-Muslim dan Tria siswi SMA Negeri Modal Bangsa Arun terpilih sebagai Duta Seni Tarik Suara pada HUT RI di Jakarta setelah menjadi juara satu pada audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung di Gedung Sultan Slim II Banda Aceh pada 16 hingga 18 Mei 2016. Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Loksmawe, Ishak Rizal, menyebutkan prestasi ini mengulang kesuksesan Loksmawe pada tahun 2012. Pada tahun 2012 ada juga dua duta Loksmawe yang lolos di tingkat nasional dalam event yang sama. Pihaknya sangat bangga Loksmawe bisa kembali lolos ke nasional. Ia mengatakan lolosnya duta asal Loksmawe itu tidak lepas dari usaha pembinaan dunia tarik suara di kota itu berjalan dengan baik. Pihaknya berharap ini bisa menjadi motivasi bagi penyanyi lainnya di Loksmawe untuk terus mengasah kemampuan agar ke depan bisa berprestasi sebagaimana kedua duta tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 21 Mei 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah lun, wassalam.